Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Kita masih di bab berkaitan dengan celaan keras bagi orang yang menyembah Allah di dekat kubur orang saleh. Kita masih di kandungan dalil-dalil. Qala al-musannif rahimallahu taala arabi'atu, kandungan yang keempat. Nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal itu, membuat masjid di atas kubur, inda qabri, untuk kubur beliau sebelum dijumpai kubur Nabi. Penjelasannya ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jadikan kubur sebagai tempat ibadah. Maka kubur Nabi termasuk dalam kalimat ini tanpa ragu, bahkan awwalu mayyadkhulu fihi, kubur Nabi adalah kubur pertama yang termasuk dalam larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Kemudian kandungan yang kelima, di antara tradisi Yahudi dan Nasrani, bahasa menjadikan kubur sebagai tempat ibadah adalah di antara tradisi khas Yahudi dan Nasrani terhadap kubur para nabi mereka. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah, dan sejelek-jelek orang adalah orang yang menjadikan panutannya dan pimpinannya adalah orang Yahudi dan Nasrani, dan menyerupai mereka Yahudi dan Nasrani dalam perbuatan buruk mereka. Kemudian poin yang keenam, laknuhu iyahum ala dhalik. Laknat untuk orang Yahudi dan Nasrani karena perbuatan mereka menjadikan kubur sebagai masjid. Ini diambil dari sabda Nabi, laknatullah alal Yahudi wan Nasara. Laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Kemudian poin yang ketujuh, anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdhiruhu iyana an kubrihi. Maksud Nabi dengan melaknat, menyampaikan laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani di atas, maksudnya adalah mengingatkan kita supaya tidak an kubrihi, supaya tidak menjadikan kubur nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat ibadah. Ini diambil dari perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sunau, Nabi mengingatkan kejelekan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, yaitu tentang kubur para nabi mereka. Poin yang kedelapan, al illatu fi adami ibrazi qabrihi. Dan hal di atas adalah alasan kenapa kubur Nabi itu di rumah Nabi, tidak di pemakaman umum. Sebagaimana perkataan Ibunda Aisyah, seandainya bukan karena kekhawatiran kubur Nabi dijadikan sebagai sesembahan atau jadikan tempat ibadah, maka niscaya kubur Nabi ada di pemakaman umum. Akan tetapi Nabi khawatir atau dikhawatirkan kubur Nabi dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini alasan pertama kenapa Nabi dimakamkan di rumahnya. Dan ada alasan yang kedua, yaitu Nabi mengkabarkan dalam hadis yang lain bahasanya tidak ada seorang pun Nabi meninggal ke dunia kecuali dimakamkan di tempat persis dia meninggal. Dan tidaklah yamtani, tidaklah mustahil, tidaklah mengapa satu hukum punya dua alasan. Sebagaimana layim tanik, sebagaimana tidaklah mengapa analil ilah, bahasanya satu ilah, satu sebab itu menghasilkan dua hukum. Atau banyak hukum, ada ilah, ini jalan mengantarkan pada zina. Maka dari ilah jalan mengantarkan pada zina, maka banyak hal yang dilarang. Ini dilarang, itu dilarang, itu dilarang, semuanya ilahnya sama mengantarkan kepada zina. maka satu hukum punya banyak banyak sebab, satu hal yang tidak mengapa. Kenapa dilarang memanjangkan kuku? Ya, karena tasabuh dengan binatang, karena menyelisih sunanul fitrah dan seterusnya. Ada banyak, ada beberapa ilah untuk satu hukum larangan memanjangkan kuku. Ada satu ilah yang kemudian menghasilkan banyak hukum. Kemudian yang kesembilan, fi makna tikhadiha masjidah. Di bab ini dijelaskan tentang makna dan pengertian menjadikan kubur sebagai masjid, yaitu telah disebutkan di lembar lewat bahasanya ada dua makna, yaitu membuat bangunan masjid di atas kubur dalam artian ini ada kubur terlebih dahulu kemudian dibangunlah masjid sehingga kubur ada di dalam masjid, atau menjadikan kubur sebagai tempat untuk sholat yang dimaksudkan. Orang bersengaja ke sana untuk sholat di dekat kubur. Bahkan ada makna yang ketiga, makna yang paling yang lebih luas, siapa saja yang sholat di dekat kubur, meskipun dia tidaklah menjadikannya sebagai tempat kebiasaan untuk sholat, meskipun itu cuma sekali saja, maka dia telah menjadikan kubur tersebut sebagai tempat ibadah. Bima'nal am, inilah makna yang paling luas. Maka ada tiga makna untuk pengertian menjadikan, membangun, menjadikan kubur sebagai masjid. Kemudian poin yang ke-10, anau korona, Nabi SAW menggandengkan antara orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan orang yang menjumpai kiamat. Fadzakara dari atau ila syirki, maka Nabi SAW menyebutkan jalan yang mengantarkan kepada kemusyrikan, qabla wuqu'ihi sebelum terjadinya kemusyrikan, ma'a khatimatihi, di samping bersamaan dengan khatimah penutupnya. Keterangannya dan wa makna hadza dan makna hal ini, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mengingatkan bahaya kemusyrikan sebelum beliau meninggal dunia. Yang dimaksud dengan ma'a khatimatih bersama penutupnya adalah siapa yang takumu alaihim syirr khalqi, ya, siapakah orang yang kiamat itu terjadi pada sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia. Walladzina taqumu 'ala Musa'a, itulah orang yang mengalami kiamat sedangkan mereka dalam keadaan hidup dan merekalah orang-orang kafir. Walladzina yattakhidun al-qubura, sedangkan orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, maka mereka melakukan jalan-jalan yang mengantarkan pada kemusyrikan dan kekafiran. Maka Nabi ketika menyebutkan sejelek-jelek orang, Nabi sebutkan ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang membangun masjid, menjadikan kubur sebagai masjid, dan orang yang menjumpai kiamat. Nih, kalau mau kita hubungkan dua jenis orang ini, maka orang yang pertama adalah orang yang melakukan jalan yang mengantarkan kepada kekafiran, sedangkan orang yang kedua adalah dampaknya, yaitu orang kafir, adanya orang yang kafir. Dan di antara sebab kekafiran adalah kultus terhadap kuburan. Kemudian poin yang ke-6, dikruhu fi khutbatihi, Nabi sampaikan dalam ceramahnya 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Ini apa yang beliau sebutkan adalah arada, bantahan kepada dua aliran. Yang dua aliran tersebut adalah asyaru ahlil bidai, adalah aliran sesat yang paling berbahaya. Yaitu Nabi sampaikan ini sebelum 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. 5 hari artinya khamsul layalin, 5 malam, dan yang dimaksudkan 5 hari karena orang Arab punya kebiasaan menyebut malam dan yang dimaksudkan hari dan sebaliknya. Maka tentang sejelek-jelek itu bisa menggunakan asyaru, bisa juga menjadi syaru dengan membuang hamzah, dan itulah yang lebih banyak digunakan. Dan yang dimaksudkan adalah aliran Jahmiyah dan Rafidah. Sebagaimana kelanjutan di matan, bal akhrajahum ba'du ahlil ilmi, bahkan sebagian ulama mengeluarkan dua aliran sesat tersebut dari 72 golongan yang merupakan aliran sesat dalam Islam. Mereka adalah Rafidah dan Jahmiyah. Rafidah Syiah yang ekstrim dan Jahmiyah. Wa bisababi Rafidah tihadasa syirku, karena sebab ulah orang-orang Syiah timbullah kemusyrikan dan pemujaan kepada kubur. Karena orang-orang Syiah adalah awwalum man bana 'alaihal masajid, orang yang pertama kali membangun masjid di atas kubur. Ya, maka di sini penulis menyampaikan tentang keadaan Rafidah dan vonisnya, mereka adalah sejelek-jelek, sejahat-jahat, aliran sesat. Sebelum beliau sebutkan namanya dalam rangka membangkitkan jiwa untuk penasaran supaya mengetahui siapakah dua kelompok tersebut, wal itila, dan mengetahui siapakah yang dimaksud dengan dua kelompok ini. Karena jika seorang itu disampaikan kepadanya penilaian dan kondisi perkara yang dinilai sebelum disebutkan sosoknya, maka jiwa manusia itu akan tatalik, akan berkeinginan watatasyawak dan merindukan pengetahuan tentang hal tersebut. Dan seandainya dikatakan sejak awal kalimat, dalam hadis ini terdapat bantahan kepada Rafidah dan Jahmiyah, maka tidak ada kerinduan pada diri seseorang, kerinduan dalam artian keinginan untuk mengetahui kelompok apakah yang dimaksudkan. Maka sama persis seandainya, maka tidak akan ada kerinduan. Berbeda seandainya lautakal lamaan halihima, beliau sampaikan kondisi keduanya dan penilaian terhadap keduanya pertama kali, baru kemudian disampaikan siapakah yang dimaksudkan. Tentang kondisi keduanya, yang dimaksud dengan kondisi keduanya adalah apa yang beliau tadi sampaikan, sejelek-jelek aliran sesat. Vonis untuk keduanya atau penilaian untuk keduanya, sebagian ulama mengeluarkan mereka dari 72 aliran sesat dalam Islam. Artinya dua kelompok ini adalah kelompok murtad dan kelompok yang bukan bagian dari Islam. Rafidah adalah isim fa'il dari rafadah, artinya menjauhkan sesuatu. Mereka di orang-orang Syiah itu disebut Rafidah dikarenakan mereka menolak Zaid bin Ali bin Husain bin Ali ibn Abi Talib ketika mereka mendatangi Ali bin Husain yang terkenal dengan sebutan Ali Zainal Abidin Zaid bin Ali. Ketika mereka bertanya pada Zaid bin Ali, apa komentarmu tentang Abu Bakar dan Umar? Dan ternyata Zaid bin Ali menyanjung-nyanjung keduanya. Beliau mengatakan, Abu Bakar dan Umar adalah orang dekat kakekku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menolak Zaid bin Ali dan meninggalkannya dan berlepas diri darinya. Padahal sebelumnya mereka ini pro dan mendukung Zaid bin Ali. Akan tapi tatkala Zaid bin Ali menyampaikan apa yang benar dan ini berbeda dengan selera mereka, maka mereka pun meninggalkan beliau wal'iyadhu billah. Dan karena itulah maka orang-orang Syiah disebut Rafidah, karena mereka berlepas diri kepada dari Zaid bin Ali yang tidak mau seia dan sekata dengan mereka untuk membenci Abu Bakar dan Umar. Dan akar aliran Syiah adalah buatan Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang talabbasa bil Islam, mengaku-ngaku sebagai orang Islam, lalu kemudian menampakkan diri, menampilkan kesan kalau tasayyu' memberikan pembelaan kepada keluarga Nabi dan bersikap berlebihan kepada keluarga Nabi, untuk menyibukkan orang dengan hal tersebut sehingga manusia jauh dari ajaran Islam yang benar, dan untuk merusak Islam seperti Paulus merusak agama Nasrani. Maka Abdullah bin Sabah di tengah ditubuh umat Islam ini punya peran sebagaimana peran Paulus, Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam Nasrani untuk kemudian menyebarkan faham Trinitas dan yang lainnya, merusak agama yang diwariskan oleh Isa alaihissalatu wassalam. Ingdama talabasa, pada saat Paulus itu mengaku-ngaku sebagai orang Nasrani padahal dia adalah aslinya tulen Yahudi yang benci dengan Nasrani, kemudian pura-pura jadi orang Nasrani untuk supaya dieluk-elukan, dan ini berhasil, dan misi dia berhasil, dia dikagumi dan dianggap sebagai tokoh besar, tokoh penting dalam agama Nasrani, yang dengan itu maka dia bisa melancarkan misinya untuk merusak agama Nasrani, agama yang ajaran yang diajarkan, diwariskan oleh Isa alaihissalatu wassalam. Nah, pertama kali Abdullah bin Sabah ini menampakkan kesesatannya, paham sesatnya di masa Ali bin Abi Thalib. Ketika Abdullah bin Sabah datang pada Ali dan mengatakan, antallahu haqqa, engkau wahai Ali adalah, engkaulah Allah sesungguhnya, wal'iyadzubillah. Maka Ali kemudian memerintahkan supaya dibuatlah parit-parit untuk kemudian digali, dan kemudian memerintahkan agar dimasukkan ke parit tersebut al-hatab, kayu-kayu kering, fajumi'a lalu dikumpulkan, dan Ali minta supaya api kemudian dikobarkan. Kemudian Ali kemudian membakar Abdullah bin Sabah dan orang-orang yang mengikutinya. Namun ada versi yang lain yang mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah bisa kabur dan pergi ke Mesir, kemudian menyebarkan kesesatannya di sana. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika orang-orang yang terpengaruh dengan Abdullah bin Sabah ini dimasukkan oleh Ali ke parit-parit api tadi, malah mereka tambah yakin kalau Ali adalah Tuhan, karena kemudian mereka sampaikan, mereka kutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Ya, tidak boleh mengadab dengan api kecuali yang punya api yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia menyiksa dengan api, dia mau menghukum dengan api, maka berarti dia adalah al-ilah al-haq, maka dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'adzibu binnar ila rabbun nar, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan perlu diketahui bahasanya apa yang dilakukan oleh Ali dengan memberikan hukuman mati dengan bentuk membakar orang-orang yang mempertuhankannya, tidak disepakati oleh sebagian sahabat. Di antara yang tidak sepakat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan harusnya tidak demikian, harusnya cukup dipenggal saja. Kemudian Ibn Abbas mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu, siapa yang murtad maka hukumannya adalah hukuman mati. Ya, karena Ibn Abbas menilai bahasanya tidak layak menghukum dengan api semacam ini, tidak boleh, karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang punya hak untuk mengazab dengan api, sehingga yang tepat bukan caranya, bukan demikian. Fal muhim, maka yang jelas Ali radhiyallahu anhu melihat satu perkara yang beliau tidak sabar dengannya, ada orang yang mempertuhankannya. Mungkin belum marah dan belum tidak sabar dengan perkataan yang menjengkelkan tersebut. Haitsu idda'u, di mana orang-orang itu mengklaim bahasanya pada diri Ali terdapat ketuhanan, maka beliau bakar orang-orang tersebut. Namun thumma bada'at, akan tapi mulailah hadil firqah al-khabitha, aliran ini yaitu Syiah itu kemudian tatakatsar, semakin banyak. Dengan satu versi tadi Abdullah bin Sabah bisa menyebarkan di tempat yang lain. Karena slogan mereka pada hakikatnya adalah kemunafikan yang mereka sebut dengan taqiyah, menyembunyikan hakikat senyatanya ketika berada di tengah-tengah ahlu sunnah, dan baru terang-terangan mengaku kalau dirinya adalah Syiah dan menampakkan kesyiahannya ketika merasa kuat. Walihada, oleh karena itu maka aliran ini yaitu Syiah akhtar ma yakunu alal Islam, aliran yang sangat-sangat berbahaya bagi Islam, karena mereka menampakkan diri sebagai orang Islam dan mengajak kepada Islam dan menegakkan syiar-syiar Islam yang nampak, yang terang, yang terlihat jelas, semacam mengharamkan khamar dan semacam itu. Padahal tunaqiduhu fil batin, padahal mereka membatalkan itu semua, melanggar itu semua, namun secara sembunyi-sembunyi karena mereka punya taqiyah. Fahum, maka mereka berkeyakinan bahasanya imam mereka yang 12, mereka ini semua imam 12 tersebut bukan hanya pemimpin panutan dalam agama, namun ahlihah, dan adalah sesembahan. Yang tudirul kauna, buktinya karena mereka meyakini bahasanya imam 12 itu punya hak mengatur jagat raya. Mengatur jagat raya, dan mereka meyakini bahasa imam 12 itu lebih utama daripada para nabi, malaikat dan para wali. Dan bahasanya mereka ada dalam satu posisi yang tidak bisa diraih oleh malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang sekaligus menjadi rasul. Maka mereka-mereka ini bagaimanakah bisa-bisanya kita terima klaim mereka sebagai orang Islam? Walidhalika, oleh karena itu maka Syekhul Islam Taimiyah berkomentar tentang Syiah di banyak buku-buku beliau, yang siapa yang membaca apa yang ditulis oleh Syekhul Islam maka akan tahu bagaimanakah keadaan asli dari orang-orang Syiah. Di antaranya beliau mengatakan innam asyatun nasi dararan alal Islam, mereka adalah aliran sesat yang paling besar bahayanya bagi Islam, dan mereka memprovokasi orang untuk meninggalkan masjid dan memakmurkan kuburan, kuburan Husain dan yang lainnya. Mereka dan mereka mengatakan kita tidak salat berjamaah kecuali di belakang imam maksum, dan tidak ada imam maksum sekarang. Dan tidak ada imam maksum karena imam yang ke-12 belum datang. Maka mereka pada akhirnya mereka tidaklah sholat di hari ini kecuali taqiyah, karena tidak ada sholat jamaah kecuali di belakang imam maksum, kecuali imamnya adalah imam maksum, dan tidak ada imam maksum saat ini. Wahum awaluman banal masyahid alal kubur, dan mereka adalah orang yang pertama kali membuat masyahid, bangunan megah untuk kuburan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Dan mereka lah yang menuduh atba'u rasul, pengikut rasul yang paling mulia alal itlak secara mutlak, yaitu Abu Bakar dan Umar, mereka tuduh sebagai munafik. Mereka tuduh bahasa Abu Bakar dan Umar di masa hidup, ketika Nabi hidup, mereka itu munafik, dan baru menampakkan kekafirannya dan kemunafikannya setelah Nabi wafat. Namun dan Nabi tidak tahu kalau mereka itu munafik kecuali selama beliau hidup. Wa annahu mamata ala dzalik, dan bahasa Abu Bakar dan Umar itu mati dalam sebagai orang munafik. Sebagaimana Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan orang-orang munafik sejenis itu, wal iyadu billah. Fangdur, maka lihatlah penilaian apa yang bisa Anda berikan kepada mereka-mereka setelah Anda mengetahui keyakinan dan jalan mereka. Adapun kelompok yang kedua yang disinggung oleh penulis Matan Kitab Tauhid, yaitu Jahmiyah, adalah satu aliran sesat di masa silam pengikut Jahm bin Sofwan. Dan bid'ah pertamanya, kesesatan pertamanya adalah mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka, Jahm bin Sofwan, mengatakan bahasanya Allah tidaklah pernah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya dan tidak pernah berbicara kepada Musa. Artinya mereka mengingkari dua sifat Allah, cinta dan berbicara dan kalamullah. Fa'angkarul mahabbah, maka dia ini mengingkari kalau Allah memiliki sifat cinta wal kalam dan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan jika seorang itu mengingkari dua sifat ini secara konsekuen, maka dia merobohkan agama secara keseluruhan. Maka jika tidak ada sesuatu yang Allah cintai, maka tidak ada beda antara maksiat dan taat. Tidak ada yang dicintai, tidak ada beda antara mukmin dan kafir. Karena tidak ada yang dicintai, maka tidak ada bedanya antara, tidak ada beda antara sholat dengan khamr, dengan mabuk-mabuan. Karena tidak ada yang dicintai, karena Allah tidak punya sifat cinta, tidak punya sifat mencintai. Maka rontoklah seluruh syariat, rontoklah seluruh syariat. Jika seorang itu mengingkari Allah, mengingkari kalau Allah mencintai, dan mereka mengatakan Allah tidak mencintai, tidak ada yang dicintai, maka tidak ada beda antara ini dan itu. Kalau demikian, untuk apa orang kemudian bersungguh-sungguh sholat? Wong itu juga sama dengan yang mabuk-mabuan dan enggak sholat. Sama-sama tidak ada yang dicintai. Ini enggak dicintai, itu juga enggak dicintai. Netral, sama-sama netral semua. Rontoklah syariat. Rontoklah syariat. Maka jika kemudian mereka mengingkari kalau Allah berbicara, maka seluruh Al-Quran itu rontok semua. Maka Al-Quran bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang suci di Al-Quran. Semuanya tidak ada yang suci di Al-Quran. Itu sebagaimana ini teks Al-Quran, teks omongan manusia, tidak ada bedanya. Karena Allah tidak berbicara, Allah tidak berfirman, dan Al-Quran bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bedanya antara ayat Al-Quran, teks Al-Quran, dan teks perkataan ahli filsafat atau dukun. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sama-sama semuanya tidak suci. Sama semuanya bisa dikritik, sama semuanya bisa dibantah. Karena itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak berfirman. Maka akan dia samakan teks Al-Qur'an dengan teks perkataan ahli filsafat, teks perkataan dukun, tukang klenik, itu tidak ada bedanya. Semuanya boleh digugat, semuanya boleh dibantah, semuanya tidak perlu disucikan, tidak ada yang perlu dimuliakan. Kan itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala, kan itu bukan firman Tuhan, karena Tuhan tidak berfirman. Maka seorang, dan ini maksud Jahmiyah, ketika mereka ingkari firman Allah berfirman secara total, dan Allah mereka ingkari kalau Allah punya sifat mencintai secara total, maka rontoklah seluruh syariat. Thumma bada'a, kemudian mulailah bid'ah ini tersebar dan meluas, lalu dipeluk oleh sejumlah kelompok yang sebenarnya bukanlah aliran Jahmiyah, semacam dianut oleh kemudian Mu'tazilah dan Mutaakhir Rafidah dan orang-orang Syiah belakangan. Karena perlu diketahui bahasanya Rafidah yang dulu itu musyabihah, mencupakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu ulama mengatakan bahasanya yang pertama kali dikenal, diketahui, mengatakan bahasanya Allah itu serupa dengan makhluk, itu adalah Hisham bin Hakam Ar-Rafidi. Kemudian tahawal, kemudian mereka itu berpindah dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka orang-orang Syiah itu berpindah dari menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian berpindah kepada ta'til, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah mereka menolak dan kalau Allah memiliki sifat. Dan perlu diketahui tentang silsilah keilmuan, silsilah keilmuan dari Jaham bin Sofwan, genealogi keilmuan Jaham bin Sofwan. Maka Jaham bin Sofwan ini mengambil kesesatannya belajar dari Al-Ja'ad bin Dirham. Dan Ja'ad bin Dirham belajarnya dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an belajarnya dari Talut. Dan Talut ini murid dari Labid bin Al-Al-Asam, seorang Yahudi yang pernah berupaya untuk mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akar dari kesesatan berupa taktil pengingkaran terhadap sifat itu akarnya kembali ke Yahudi. Kemudian Jaham bin Sofwan ini tumbuh besar di negeri Khurasan, dan di sana banyak sekali as-sabi'ah wa ubatul kawakib. Sabi'ah dalam artian para penyembah, kawakib penyembah benda-benda langit, dan para ahli filsafat. Fa'akhadha minhum aidan ma'akhadha, maka dia pun belajar dari mereka-mereka ini apa yang dia ambil. Sehingga jadilah aliran sesat yang dibangun oleh Jaham bin Sofwan ini murakkabah, adalah gaduh-gaduh, adalah campuran dari Yahudi, Sabi'ah, dan orang-orang musyrik. Dan tersebarlah bid'ah ini dan kesesatan ini di tengah-tengah umat Islam. Wahaulai Jahmiyah, dan mereka ini, orang-orang Jahmiyah ini, berkaitan dengan sifat Allah, mereka mu'atilah. Mereka mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minum, di antara mereka ada yang mengingkari nama plus sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nama-nama yang ada dalam Al-Quran yang dinisbatkan sebagai Allah, ya Allah itu adalah Sami'ul Alim, Sami'ul Basir, dan sebagainya. Ya, maka berbagai nama yang Allah nisbatkan kepada dirinya dalam Al-Quran, kata mereka itu adalah sekedar idofat. Itu bukan, ya, dan bukan betul-betul nama. Ya, itu cuma penyandaran. Itu cuma satu hal yang dilekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka sebut dengan idofat. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, yang hampir-hampir setiap akhir ayat itu ditutup dengan nama. Mereka katakan itu bukanlah maksudnya bahasanya Allah betul-betul punya nama semacam itu. Itu cuma idofat, kata istilah mereka. Ini istilah dalam akidah Jahmiyah, ada istilah idofat. Idofat itu adalah status untuk nama-nama yang Allah nisbatkan kepada dirinya. Itu sekedar penempelan, disandarkan, dilekatkan kepada Allah, padahal itu bukanlah namanya Allah. Lalu gimana? Ya itu bukanlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian mereka mengatakan bahasanya itu adalah nama makhluk. Nama makhluk yang kemudian dilekat-lekatkan kepada Allah. Fasami, maka nama Allah Sami menurut Jahmiyah maknanya adalah Allah menciptakan pendengaran pada makhluk. Wal basir, jadi ini adalah sifatnya, namanya makhluk. Namun karena Allah lah yang menciptakannya, ya, maka kemudian dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Basir itu artinya adalah yang menciptakan basar, memberikan basar, penglihatan kepada manusia. Dan karena Allah lah yang menciptakannya, maka dia disebut basir. Wahakadah, dan demikian seterusnya. Ya. Dan kita lanjutkan tentang hal ini setelah isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin.